السلام عليكم. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, maka sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sejelek-jeleknya perkara adalah yang diperbaharui, dan setiap yang diperbaharui adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah dhalalah. Dan dalam salah satu riwayat dikatakan, dan setiap dhalalah adalah finnar. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita sampai di bab al-fa'il. Hah? Belum? Oh, belum ya? Saya kira ada salah. Mesti inama lagi. Khabar inna poin keempat. Baik, insyaAllah. Manil qari. Anta mas. Oh, apa bal? Yajusu mafajimu khabaru inna iza kana sibha jumratin wa ismaha ma'rifatan. Baik, coba sekali lagi ulangi. Yajusu. Yajusu mafajimu takadimu khabaru inna. Kok bisa khabaru? Kok bisa khabaru? Khabari inna. Iya, coba ulangin. Yajuzu. Yajuzu taqdimu khabari inna iza kana sibha jumlatin. Wa ismaha ma'rifatan. Nah, wa ismaha ma'rifatan. Ya. Itu sebagai apa itu wa ismaha ma'rifatan itu? Nah, maksudnya kenapa? Hah? Na'at dari ma'rifah, na'at dari isim. Ma'rifah na'at dari isim, sementara isim dari segi ta'yinnya ma'rifah. Lalu ma'rifah dari segi ta'yinnya nakirah. Kan isim ma'rifah atau nakirah tuh? Isim ma'rifah. Kenapa? Nah, ma'rifah itu nakirah atau ma'rifah? Nah, kan enggak mungkin. Ismaha ma'rifatin. Ismaha ma'rifatin sebagai apa? Nah. Iya. Ma'rifatun lah Ustaz ya. Ma'rifatun, kalau ma'rifatun sebagai apa? Berarti bacaan isim? Ismuha. Wasmuha ma'rifatun. Baik, benar. Okay. Ha. Iya, apa Ustaz? Wawnya waw ataf. Iya, wawnya waw ataf. Ah, yang ma'tufnya? Enggak, ma'tufnya bukan yang menjadi yang mengikuti tabi'nya. Wawnya kan wawu apa? Berarti kan setelahnya adalah tabi. Yang menjadi tabi yang mana? Isim. Isim tabi. Matbu'nya? Shibha. Shibha. Shibha berarti wasmaha. Ya, ismaha gitu maksudnya. Wasmaha. Nah, wasmaha ma'rifah? Ma'rifah. Oh, iya. Wasmuha berarti. Wasmuha. Nah, wasmuha ma'rifatun berarti isim sebagai mubtada dan ma'rifah khabar. Lalu wawunya? Wawunya kalimat baru gitu. Berarti wawunya waw ataf. Eh, bukan waw ataf. Oh. Berarti ini na'at dari jumlatin bisa, Ustaz? Hah? Nah, ismuha na'at dari jumlatin. Na'at isimnya ma'rifah. Na'at kok ada waw? Kok ada huruf ataf? Waw enggak bisa. Baik, coba Mas Royan, gimana bacanya nih? Wasmiha, wasmaha, wasmuha. Ya benar. Ya benar. Idza kana. Ya, fi'il syarat yang mana ada tuh syarat itu butuh fi'il syarat dan jawab syarat. Tepat. Wawanya ini diartikan mah tadi sih. Wow, diartikan? Enggak lah. Ya, huruf jawab itu enggak ada pakai wow ya. Enggak ada. Kabar kedua, maksudnya yang mana yang anta ismaha ya. Nah, kalau ismaha maka sebagai apa? Oh, ma'tuf alaihnya. Berarti ma'tuf alaihnya adalah syibah. Iya. Ma'tuf alaihnya syibah. Nah, syibah sendiri sebagai khabar kana. Nah, makanya mansub ya. Jadi berarti ismaha juga khabarnya kana. Begitu ya. Terus ma'rifah? Mas Ridho, apa bacaannya nih Mas Ridho? Idza kana shibaha jumlatin wasmu mima. Pak Rudi, apa bacaannya nih Pak Rudi? Mas Joko, yang idza kana shibaha jumlatin wasmu mami wasmiha ma'rifa ma'rifatan wasmiha ma'rifatan sebagai apa isim? Sebagai ma'tuf alaihnya? Ma'tuf alaihnya shibaha. Yang diikutinya yang mana? Oh, apa Ustaz? Wasmuha ma'rifatan. Wasmuha ma'rifatan. Isim tetap sebagai apa? Ma'tuf alaihnya? Ma'tuf alaihnya taqdim. Jadi berarti yajuzu taqdimu khabar wa yajuzu ismuha ma'rifah. Isimnya boleh ma'rifah. Dan isimnya boleh mendahulukan khabar inna dan boleh isimnya ma'rifah. Ya sangat boleh sekali, ngapain dibilang ya. Ya kan memang justru hukum asal isim itu, hukum asal mubtada itu adalah ma'rifah. Ya kecuali di beberapa keadaan kan gitu. Baik, Pak Saif. Wasmuha ma'rifatan, isim sebagai isim sebagai isim kana. Lalu waw itu dan kananya mana? Ataf. Oh, isim sebagai ataf. Ma'tuf alaihnya? Nah, ma'tuf alaihnya kalau memang dia sebagai tabi maka matbu'nya mana matbu'nya? Hah? Matbu' yang diikuti. Iya, matbu' kan tabi. Hah? Matbu'nya kana. Jadi sebentar, yang ngikuti siapa? Isim. Isim yang ngikutin. Kan gitu. Ini pengikut dari jenis ataf yang mana ditengahi oleh huruf ataf. Nah, jadi berarti yang mengikuti isim, yang diikuti adalah wasmaha ma'rifatin. Wasmaha, bentar dulu Pak Saif dulu. Yang diikuti adalah kana. Yang diikuti kana. Jadi yang mengikuti isim, yang diikuti kana. Nah, kana statusnya apa? La mahalla lahu min al-i'rab. Wawunya haliyah. Wawunya kal. Wasmuha dalam keadaan isim. Oh, wawunya haliyah. berarti ini jumlah haliyah. Berarti bacanya wasmuha dong, ma'rifatun. Nah, berarti ini jumlah haliyah. Wawnya wawul hal. Dari sahibul halnya sahib, oh sahibul hal mana bisa nakirah. Coba lihat itu. Nah, gimana tadi Mas masalah Mas Santo? Oh, tapi enggak bisa dimodokkan lagi. Bayan. Ataf bayan itu tidak disertai dengan huruf ataf. Jadi dia mirip sekali dengan badal, ataf bayan itu. Jadi enggak pakai huruf ataf. Nah, kalau ini kan ataf atau apa namanya? Lupa saya lawannya. Aful bayan sama aful nasak ya. Iya, ataf nasak. Wa ismuha ma'rifatun. Sebagai apa isim? Isim mubtada. Sebagai mubtada. Lalu wawunya waw apa? Wawunya waw ibtida. Wawul ibtida. Jadi enggak ada hubungannya dengan ungkapan sebelumnya. Enggak ada ya. Artinya yang disyaratin hanya apabila dianya berupa syubhul jumlah. Sementara isimnya ma'rifah enggak menjadi syarat kalau tidak ada hubungan dengan ungkapan sebelumnya. Kalau dia misalnya na'atnya khobaru inna bisa, Pak? Kalau na'atnya khobaru inna. Na'atnya? Na'at dari khobaru inna bisa. Wah, jauh kali itu enggak bisa kan. Lagian ada huruf ataf, enggak mungkin jadi na'at kan? Paham. Ya, kalau gitu sih. Ya, bacaannya adalah ya juzu taqdimu khabari inna idza kana. Mana isim kana? Isim kana dhamir mustatir kembali ke khabaru inna. Iya, jadi berarti idza kana khabaru inna syibaha jumlatin wa idza kana ismuha ma'rifatan. Jadi berarti yang diikuti adalah isim kana yang berupa dhamir mustatir yang kembali kepada khabar inna, bukan kana yang diikutin. Kan gitu. Perhatikan, ya juzu taqdimu khabari inna idza kana syibaha jumlatin. Idza kana khabaru inna syibaha jumlatin wa idza kana ismuha ma'rifatan. Ya kan? Sepakat? Iya, mafhum? Baik. Nah, itulah dia. Karena kalau misalkan wawnya bukan waw ataf, maka jadinya enggak ada hubungan dengan ungkapan sebelumnya. Padahal gimana? Ma'atuf 'alaihnya isim kana. Yang isim kananya berupa dhamir, dhamir yang mustatir yang kembali kepada khabar inna. Jadi aslinya idza kana khabaru inna syibaha jumlatin wa idza kana ismaha ya afwan wa idza kana ismuha ma'rifatan. Kan begitu. Iya kan? Iya, susah deteksinya ya. Gara-gara apa? Gara-gara isim kananya berupa dhamir mustatir. Andai kan tadi berupa zahir, mungkin mudah untuk mendeteksinya. Ya, tapi gara-gara berupa. Dari segi mana? Sulit nyerapnya. Berarti manfaatan khobar inna lah ya. Khobar kana lah ya. Kalau maknanya kan enggak juga, rupanya enggak juga gitu. Tapi begini sih, memang tidak menutup kemungkinan kita tak mampu mengurai i'rabnya namun dapat memahami maknanya. Hanya saja ketika kita mampu mengurai i'rabnya itu akan bisa lebih memberikan pemahaman terhadap maknanya. Wallahu a'lam. Nah, ini dia poin keempat, yaitu bolehnya mendahulukan khabar inna tatkala si khabar inna itu berupa syubhul jumlah sementara isimnya berupa berupa isim ma'rifah. Nah, ini mirip dengan kasus mubtada khabar ya pastinya, karena memang kita tahu karena inna serta saudara-saudaranya itu adalah nawasikh nawasikhul mubtada'i wal khabari. Wallahu a'lam. Ya, sebagai contohnya inna fitani as-salama. Fitani syibhul jumlah sebagai khabarnya inna yang didulukan daripada as-salama yang sebagai isimnya inna. Jadi inna fitani as-salamata. Jadi begitulah dia. Ya, baik. Lanjut Mas Santo. Jadi taqdimu khabari inna iza kana sibha jumlatin wa ismuha nakiratan. Ya, baik. Nah, jadi berarti di poin keempat ini kita membahas tentang takdim khabar inna. Ya, mendahulukan permasalahan mendahulukan khabar inna. Nah, di pertama tadi yang kita bacakan sebelumnya itu status bolehnya mendahulukan. Enggak sampai ke derajat wajib, jadi hanya boleh. Artinya ya mau dibalik, mau enggak dibalik ya terserah. Jadi boleh inna salamata fit ta'anni, boleh pula inna fit ta'anni salamata. Ya ini statusnya jawaz. Nah, ada yang statusnya wajib. Sebagaimana yang dikatakan oleh beliau, yajibu taqdimu khabari inna idza kana shibha jumlatin wasmuha nakiratan. Nah, ini wajib. Contohnya seperti dalam firman Allah, inna ma'al usri yusran. Nah, ini enggak boleh kita bilang inna yusran ma'al usri. Ya, jadi wajib. Wajib dibalik. Bukan karena dia Al-Qur'an, enggak, tapi bukan Al-Qur'an pun memang enggak boleh dibalik, kan gitu. Ya, apalagi kalau Al-Qur'an. Jadi inna ma'al usri yusran enggak boleh kita bilang inna yusran ma'al usri. Ya, karena apa? Karena khabar si inna berupa syibhul jumlah yang terdiri dari apa nih? Iya, dzaraf ya, dzaraf dan mudhaf ilaih, serta si isim innanya berupa nakirah, sehingga wajib untuk diroker, ya, ditakdim, ya, wajib didahulukan khabarnya. Lanjut Mas Santo. Idza kana ismi inna bomirun yaudu ala al-khabari. Baik. Nah, kemudian kata beliau, wa idza kana, dan apabila, ya, jadi yang juga wajib takdim khabar inna, yang apabila fismi inna bamirun ya'udu ala al-khabari. Bamirun kenapa marfu, Mas Santo? Hah? Bamirun. Iya, bamirun kenapa bisa marfu? Karena tadi ini Ustaz, karena isim kana. Khabar kananya? Khabar kananya ya'udu. Khabar kana ya'udu. Oh, jadi ini isim kana berupa nakirah. Boleh. Isim kana. Iya, kan isim kananya dhamirun, anda katakan khabar kananya ya'udu. Berarti si dhamirnya ini berupa nakirah. Maksudnya isim kananya berupa nakirah. Boleh. Bukankah mubtada itu pada asalnya adalah ma'rifah, kecuali di beberapa keadaan. Nah, ini jadinya kalau misalkan anda katakan isim bamirun sebagai isim kana, berarti isim kana berupa isim nakirah. Apakah boleh? Ya, pertanyaan awal saya, kenapa bamirun itu marfu ya? Kalau dikatakan sebagai isim kana, maka kena, kok bisa isim kana berupa isim nakirah? Tak nakirah, tapi disifati dong. Enggak nakirah. Sifatnya yang mana nih? Ya udu itu. Loh, bukannya tadi itu anda katakan khabarnya kana? Itu sebagai khabar kana atau sebagai na'at? Oh, khabarnya kana fi ismi inna, Ustaz. Oh, khabarnya kana fi ismi inna. Tapi tetap nakirah ya. Tetap nakirah. Karena apa? Ya, karena justru syarat jumlah bisa jadi na'at bagi man'utnya, itu man'utnya mesti nakirah. Kalau man'utnya ma'rifah, enggak bisa dia jadi na'at. Nah, demikian. Justru nanti kasusnya bisa jadi khobar gitu. Bisa jadi apa namanya? Bisa jadi hal ya. Nah, taib. Jadi dhamirun tetap nakirah. Sementara di sini isim khabar kananya adalah fismi inna. Ya, santa. Nah, kemudian yang kedua yang juga wajib takdim khabar inna, apabila pada isimnya, maksudnya pada isim inna tersebut, terdapat atau ada dhamir yang ya, yang balik kepada khabarnya. Nah, ini justru apa? Isim innanya khabar innanya diduluin. Jadi saat ada di isim innanya tersebut, itu sebuah dhamir yang balik kepada khabarnya, maka pada saat itu khabar inna diduluin. Nah, demikian. Contohnya kayak apa? Contohnya seperti inna fid dari sahibaha. Ha, kembali ke Ya, kalau bahasa Indonesia kan ah? Iya, kembali kepada ad-dar. Ya. Maka enggak boleh kita katakan inna. Ini kan sebenarnya sahib ma'rifah atau nakirah? Sahib ma'rifah atau nakirah? Nah, ma'rifah. Kan kalau ma'rifah kan tadi di atas kan ya juzu taqdim khabari inna idza kana syibha jumlatin wasmuha ma'rifatan. Jadi kalau isimnya ma'rifah, maka kan statusnya sebenarnya jawaz. Namun di sini wajib gegara pada isim innanya terdapat dhamir yang kembali kepada khabarnya, maka wajib walaupun dia ma'rifah. Mafhum ya? Jadi wajib. Jadi enggak boleh kita katakan inna sahibaha fiddari, ya enggak bisa. Karena apa? Dhamir itu enggak bisa balik ke sini. Jadi mesti begini gitu. Nah, demikian. Ya, dhamir enggak bisa balik ke sini. Oke, kalau gitu saya tanya. Ya, kalau gitu saya tanya. Saya ngomong sama Mas Santo, huwa ridha. Dhamir kembali ke? Huwa ridha. Iya. Dhamir kembali ke? Ayo. Saya ngomong sama Santo, huwa ridha. Dhamir kembali ke? Dhamir kembali ke siapa? Ayo. Iya, dhamir kembali ke? Yang ditunjuk kan? Hah? Yang ditunjuk orang A, dhamir kok. Dhamir kembali ke? Yang diceritakan. Kok diceritakan? Huwa, huwa ridha, dia adalah ridha. Ini dhamir kembali ke? Kembali ke mana? Iya, sebentar, dhamir kan enggak boleh gini kan, mesti gini. Nah, jadi huwa kembali ke? Orangnya. Jadi kalau kita harus apa? Dibalik. Ridha huwa gitu. Ya kan, di sini kan gitu ketentuannya kan, mesti dibalik tuh khabarnya. Iya, khabarnya mesti dikedepanin kan gitu, karena terdapat dhamir, ya di isimnya terdapat dhamir yang kembali kepada khabarnya. Nah, jadi kalau huwa ridha, ridha huwa atau huwa ridha? Baik, ya jadi huwa ridha itu huwa kembali kepada dhihan, ya dhihannya si mutakallim. Iya, benaknya si mutakallim, ya benaknya si mutakallim adalah ya nafsul rajul, ya diri seseorang tersebut. Nah, begitu. Ya, jadi kasus huwa ridha sama seperti kasus hadza, hadza ridha. Nah, hadza ridha mana musyaru ilaihnya? Bukan ridha. Ya, musyaru ilaihnya bukan misalkan hadza kitabun. Hadza kitabun mana musyaru ilaih? Musyaru ilaih kitab, salah. Kalau musyaru ilaih kitab berarti gini dia jadinya. Ya, sementara harus terus begini, musyaru ilaihnya mana ya? Musyaru ilaihnya ini tunjuklah. Nah, begitu. Ya, benda yang ditunjuk itulah musyaru ilaihnya. Sama seperti firman Allah, dzalikal kitab, dzalikal kitabu. Banyak dari kita yang beranggapan dzalikal kitabu mana musyaru ilaihnya al-kitab, ya salah. Ya, musyaru ilaihnya adalah yang ditunjuk oleh Allah. Dzalikal kitabu la raiba fi. Al-kitab sebagai apa? Iya, sebagai badal, bukan musyaru ilaih. Ya. Al-kitab sebagai badal, kan gitu. Terus musyaru ilaih dzalika, ya yang ditunjuk oleh Allah, benda yang ditunjuk oleh Allah yang dinamakan dengan al-kitab, kan gitu. Demikian. Ya, dzalika. Apa bahasanya saya dzalikal kitab? Hah? Iya, kitab. Kitab itu. Loh, kok itu? Yang mana lagi tuh? Hah? Dari zaman ini ya, kalau ini pas dengan kitab ini, kalau kitab itu yang mana lagi tuh? Gimana tuh ikhwah? Zalikal kitab. Hah? Diterjemahkan bisa ini? Ya, nanti kita tanya sama apanya, sama depaknya. Kok bisa ini ya? Jadi gimana tuh ikhwah? Ini atau? Ya, karena kalau itu yang mana lagi, Mas? Loh kan tadi kalau secara kasaran zalikan dimaknai itu. Ya, terus yang mana lagi tuh? Maksudnya kalau dzalika, kalau itu yang mana lagi? Sementara kan yang dimaksudkan Quran kan? Ah, berarti kan ya kitab inilah kan gitu kan? Kitab ini atau kitab itu? Kalau kitab itu berarti Injil maksudnya gitu. Itu kitab ini gitu. Yang itu kitab ini gitu. Itu kitab ini gitu. Kan pas ngomong gitu. Allah yang ngomong, ah. Itu yaitu kitab ini. Gimana tuh maksudnya? Kitab ini. Kitab ini atau kitab itu? Kitab ini. Dzalika. Dzalika. Tapi kenapa pakai dzalika kalau kitab ini? Allah menunjukkan kepada Berarti kitab itulah. Iyalah, kok bisa. Kitab itu ya. Keterangan Pak Rudi sudah tepat ya. Jadi yang benar adalah memang kitab itu, cuma mungkin Depak menerjemahkannya dengan bahasa kitab ini barangkali agar dipahami supaya tidak apa namanya itu? Tidak salah ya, salah. Iya. Salah. Nanti karena kalau dibikin kitab itu, wah, ini berarti Injil apa maksudnya nih kan? Atau Torah nih maksudnya nih kan? Jadi tapi ketika dikatakan kitab ini, ya karena imajinasi orang Indonesia barangkali nggak sekuat imajinasi orang Arab ya. Jadi ketika dibilang dzalika, kenapa pakai harful khitab kaf? Ya karena memang mukhatabnya Allah pada saat itu adalah Nabi. Nah dzalika yang menunjukkan bahwasannya kitab itu berada di sisi Nabi. Ya, maksudnya Al-Quran berada di sisi Nabi. Allah katakan dzalikal kitab. Quran itu, ya paslah Allah katakan Quran itu. Sama seperti misalkan saya ingin mengatakan, ingin membicarakan tentang kopiah yang ada di atas kepala Pak Rudi. Ya, apakah yang tepat kopiah ini atau kopiah itu bagus ya Pak Rudi? Kan gitu. Ya, kan gitu. Karena yang pasti yang tepat adalah kopiah itu. Kalau saya bilang kopiah ini berarti kopiahnya berada di sisi saya, sementara kopiahnya berada di sisi Pak Rudi. Jadi yang tepat adalah kopiah itu. Jadi sudah jujur ya bahasanya. Bahasanya Allah dengan mengatakan dzalikal kitab. Kalau Allah bilangnya hadzal kitab sementara Al-Qur'an berada di sisi Nabi, ya kurang nyambung. Demikian wallahu a'lam. Namun imajinasi ini akan sulit dipahami barangkali oleh orang kita sehingga mungkin Depak menerjemahkannya dengan hadza. Wallahu a'lam. Ya. Ada sebahagian yang mengatakan bahwa hadza bisa bermakna dzalika bisa bermakna hadza. Ya, namun saya kurang setuju dengan pernyataan tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, dzalika dan hadza itu berbeda. Wallahu a'lam. Itu oleh makanya Ibnu Taimiyah secara tegas mengatakan dalam muqaddimah tafsir hadza dan dzalika itu tidak muradif. Nah, sebagian mereka mengatakan ya terkadang dia muradif. Ya, saya enggak setuju kalau itu dikatakan muradif karena jelas ha itu lil qarib, ya ha tambih itu fungsinya faidahnya lil qarib, sementara lam itu fungsinya lil bu'di, ya sampai dikenal dengan lamul bu'd. Wallahu a'lam. Baik. Mana tadi? Nah, ini dia nomor 2 ya. Inna fid dari sahibaha. Jadi ini wajib ya. Walau sebenarnya kalau kita merujuk kepada jawazu taqdimul khabar, ya jawazu taqdimul khabar inna, itu justru seharusnya masuk ke kategori jawaz. Ya. Namun karena memang di isim innanya terdapat dhamir yang kembali kepada khabarnya, maka dia masuk ke kategori wujub. Wallahu a'lam. Baik, lanjutkan Mas Santo. Ya, poin kelima. Iza itta sholat ma bi inna wa akhwatiha atau sholat amaluha ma ada laita. Abatolat amaluha? Hah? Mana? Abatolat. Abatolat masa amaluha? Abatolat apa? Kan af'ala kan? Lita'diyah. Amalaha. Iya. Abatolat amalaha. Amalaha. Ma ada laita. Faiza dakolat alaiha ma. Satu dah. Ya. Jaza. Masih ada tu? Iya. Jaza i'mal. Jaza i'malu. Laita wajaza ihmaluha. Iya, nah ini justru jawaban dari faidahnya ya. Jadi iya. Kalau faidahnya iya. Faib. Maka selama wajan amalai itu memang pasti dia butuh makbul ya. Enggak selamanya. Ya namun golibnya faidah daripada bab af'ala adalah litta'di ya. Ya demikian. Nah, lagian begini kan memang enggak tidak menutup kemungkinan amal sebagai fa'il dari abatala. Namun kalau amal sebagai fa'il dari abatala sementara abatala itu disertai dengan ta'u ta'nis sakinah yang enggak mungkin amal sebagai fa'ilnya. Jadi fa'il itu mana? Nah, fa'ilnya berupa dhamir mustatir lah pastinya. Ya kembalinya kepada ma. Gitu. Iya. Karena ma yang sedang membatalkan. Ya, jadi bahasa Indonesianya ini iya. Idza ittasalat ma. Ma isim fiil atau haraf? Ma isim. Ya, isim. Isim ya. Isim apa? Isim mausul. Mudzakkar atau muannats? Muannats. Kok bisa muannats? Tapi semua isim. Hah? Tapi isim tadi kok bisa dibilang huruf? Isim. Tapi isim, makanya saya tanya di isim bila atau huruf. Semua isim dinyatakan muannats. Semua isim dinyatakan muannats. Bagaimana kalau diceritakan sebagai muannats? Dijadikan muannats. Iya, bukan cuma isim, berarti semua kalimat ya. Semua kalimat saat hikayah itu dapat dikategorikan muannats. Aja demikian. Jadi ini bukan huruf ya. Ma ini bukan huruf. Kita sepakat tadi ma adalah isim, isim mausul kan gitu. Nah, demikian. Idza tasalat ma bi inna wa akhwatiha abtalat amalaha. Jadi kalau misalkan ma nyambung ke ya. Jadi ma nyambung ke. Ma posisinya di mana nih? Nyambung dengan ke inna, berarti ma posisinya di mana? Setelah inna. Setelah inna, bukan sebelum inna ya? Enggak. Iya kan? Setelah inna ya. Jadi menyambung ke inna, jadi berarti setelah inna ya? Setelah. Iya. Nah, imajinasi yang seperti ini harus kita tanamkan, harus harus kita biasakan, kita tanamkan ke dalam diri kita ya. Maksudnya inilah imajinasi mereka. Yang saya pikir imajinasi ini lebih benar daripada imajinasi kita. Mungkin kalau imajinasi kita nyambung ke inna, berarti posisi ma di depan, posisi inna di belakang. Ya kan gitu ya? Kalau di imajinasi kita. Masa iya? Kalau salah di depan, masuk. Enggak, imajinasi kita nih. Kalau imajinasinya orang Arab, iya, saya sepakat. Nah, maksud saya imajinasi kita biasanya, yang namanya nyambung itu posisinya dia di depan. Sementara yang disambungi berada di belakang. Kan gitu? Ya, posisinya di depan. Jadi apa? Kereta api apa yang nyambung? Badannya nyambung? Enggak lah, gerbongnya nyambung ke ininya. Gerbongnya nyambung ke? Kepalanya. Nyambung ke kepala, gerbong nyambung ke kepala. Bukan kepala nyambung ke gerbong kita ngomongnya. Enggak lah, gerbongnya nyambung ke kepala. Gerbongnya nyambung ke kepala, bukan kepala yang nyambung ke gerbong. Enggak lah, kepala narik kan. Jadi berarti kepala yang nyambung ke gerbong ya? Gitu. Gerbong nyambung ke kepala. Gerbong nyambung ke kepala, ya. Bukan kepala yang nyambung ke gerbong ya. Yakin entah bahasa kita kebiasaannya seperti itu. Ya kalau saya selama ini berkeyakin kita kalau kata api ya gerbongnya nyambung ke kepalanya. Oh, kayak gerbong nyambung ke kepala ya. Yang belakang ini apa? Tronton. Tronton. Kan nyambung ke tiga masnya. Iya, nyambung ke kepala ya. Oh, Masya Allah, kalau memang seperti itu kebiasaan Anta. Cuma yang saya selalu dengar justru sebaliknya ya. Jadi kepalanya nyambung ke gerbong gitu ya. Kepalanya nyambung ke gerbong. Tapi saya pikir, kenapa kita ngomongnya kayak begitu, itu juga nggak keluar dari imajinasi kita ya. Karena kepalanya yang datang, bukan gerbongnya yang datang. Kan gitu ya. Jadi gerbongnya di posisi yang sama, kemudian kepalanya datang. Jadi berarti kepala nyambung ke gerbong. Ya kan gitu. Nah, kalau ini keberadaan inna itu lebih dulu ada. Ya, kita kalau nulis pastikan inna dulu baru ma-nya. Nah, yang kita tuliskan inna. Jadi inna lebih dulu sudah tertulis barulah kita menuliskan ma. Nah, makanya yang tepat memang adalah ma nyambung ke inna. Ya, itu yang tepat sebenarnya, ma nyambung ke inna. Tapi enggak tahu kenapa kita selalu sering ngomong ya, bahkan banyak dari pengajar-pengajar yang lain kalau ngomong ya biasanya justru ngomongnya inna nyambung ke ma. Ya, perhatiin aja lah ya. Banyak dari kita yang ngomongnya begitu, inna nyambung ke ma. Ya seharusnya ya ma yang nyambung ke inna. Karena memang kan inna sudah lebih dulu tertulis, baru kita nuliskan ma. Ya berarti ma datangi inna, berarti ma nyambung ke inna kan begitu. Ya bukan inna yang nyambung ke ma. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ya, jadi begini bahasanya mereka ya. Idza tasalat ma bi inna. Jadi kalau misalkan ma nyambung ke inna wa akhwatiha dan saudara-saudaranya, abatalat amalaha. Ini jawaban dari idza. Abatalat amalaha. Maka si ma-nya itu akan membatalkan amalan si inna dan serta saudara-saudaranya. Tapi di dalam kurung ini ada pengecualian, ma ada laita. Selain laita ta. Nah, kalau laita gimana rupanya? Fa idza dakhalat 'alaiha ma jaza'i'malu laita wa jaza ihmaluha Jadi kalau seandainya sima nyambung ke laita, maka kasusnya menjadi boleh di boleh si laitanya tetap beramal, boleh pula laitanya tidak beramal. Nah demikian. Jadi jazaih imalu laita wa jazaih maluha. Nah demikian. Tapi kalau yang lainnya wajib sima membatalkan amalan inna serta saudara-saudaranya kecuali laita. Tapi kalau laita, maka laitanya masih bisa kemungkinan beramalan, boleh pula dibatalkan amalannya. Nah demikian. Wallahu alam. Sebagai contoh, innamal umam al akhlaqu ma baqiyat. Ya. Nah jadi innamal umamu al akhlaqu ma baqiyat. Jadi amalannya batal. Ka'annamal qadhaifu qadfur ru'udi. Ya qasfur ru'udi, qasf. Amalannya batal. Laitamal imtihanu sahlun aw laitamal imtihana sahlun. Qasf qadhaif afwan ya. Yang apa namanya yang menjadi amalan inna kan seharusnya ka'annamal qadhaifa qasfur ru'udi kan, tapi di sini tetap qadhaifu. Kemudian selesai ya. Nomor 2 mubtada' khabar dia istilahnya. Iya, tetap mubtada' khabar. Jadinya tetap sebagai mubtada' khabar. Loh, annanya bagaimana? Batal amaluhu. Ya, batal amalannya. Nah, demikian. Ya. Litisalihi bin. Hah? Ah, seperti innamal khamru, seharusnya kan innal khamra, tapi menjadi innamal khamru. Nah, ini wajib. Yang boleh tetap beramalan itu hanya laita. Jadi laitama al-imtihana. Boleh. Atau laitamal imtihanu. Ya, jadi al-imtihanu mubtada sahlun khabar. Bagaimana dengan laita? Ya, atil. Ya, nganggur jadinya. Jadi nganggur. Adapun namun boleh juga tetap kita jadikan sebagai amil dengan mengatakan laitamal imtihana sahlun. Al-imtihana sebagai isim laita. Wallahu a'lam. Ya, nomor 6. Tuksaru hamzatu inna idza waqa'at fi awwalil kalami. Misal contoh saja. Lanjut aja. Ba'dal qawli. Iya, lanjut. Ba'dal qasami. Lanjut. Fi awwali jumlati ilatil mausuli. Lanjut. Fi ba'da'i jumlatil hali. Lanjut. Ba'da haitsu. Baik, iya. Nah, jadi ketentuan nomor 6 ini terkait permasalahan harokat hamzah inna. Nah, kata beliau, tuksaru hamzah inna idza waqa'at, berarti selebihnya, ya selebih dari yang tertera ini, itu difathahkan. Ya, jadi kata beliau, ini ketentuan pangkasrohan hamzah inna. Karena ada inna, ada anna soalnya. Yang mana keduanya bahkan sama-sama berfungsi ta'kid. Jadi kapan tuh kita pakai inna, kapan kita pakai anna? Sebenarnya ada yang lebih simpel ya. Yaitu apa? Bahwa inna hanya harfun, harfut ta'kid. Sementara anna itu harfut ta'kid wa mas dari. Ya, itu yang paling simpel. Sebab inna bukan harfu masdar, bukan huruf masdar. Jadi kapanpun kita butuh masdar muawwal, di saat itulah kita pakai inna. Pakai anna. Kalau dia bukan masdar muawwal atau kita enggak butuh masdar muawwal, berarti kita pakai inna. Nah, demikian. Tapi begitupun di sini dikatakan oleh beliau, hamzahnya inna itu dikasrahin kalau dia posisinya di awal kalam. Contohnya innal adla asasul hukm. Kedua, ba'dal qaul, setelah lafaz qaul. Ya, setelah lafaz qaul, entah itu qala, entah itu yaqulu, entah itu qaul itu sendiri, entah itu qail, entah itu apapun lah. Pokoknya setelah lafaz qaul. Harus qaul. Iya, harus qaul, cuma qaul. Bahkan ya ada yang mengatakan cuma qaul. Nah, demikian. Jadi ba'dal qaul. Jadi iya, setelah tasrifan qaul. Jadi misalkan qala Muhammadun, Muhammad berkata, innar ridha jamilan. Eh, afan jamil. Innar ridha jamilun. Ya. Inna, ha? Karena qaulnya ditanda kurungnya. Kalau ba'da qaul kan seakan-akan ngartikan kayak setelah perkataan. Cocoknya iya. Cocoknya dalam kurung memang iya, kalau dalam ketentuan penulisan zaman sekarang Kalau dalam ketentuan penulisan zaman dulu mana ada tanda? Mana ada? Sekarang sebanyak dikurung, Ustaz. Iya, memang iya. Iya, kenapa enggak dikurungin gitu ya? Enggak tahu, wallahu a'lam. Mungkin pertimbangan beliau barangkali sama-sama mafhum ya. Jadi bukan iya, jadi ini jangan dibahas Indonesia kan ya. Setelah perkataan. Maksudnya apa setelah perkataan kan gitu ya. Oh, iya. Jadi setelah lafaz qaul begitu ya. Oh, iya. Ya benar-benar. Ya ini ya. Masya Allah Mas. Ya seharusnya ada dalam tanda kurung gitu ya. Setelah enggak kan begini, kalau misalkan kita enggak ngeh sama sekali nih, setelah perkataan contohnya telah berkata al-muttahim ya. Hakim ya. Iya, hakim ya. Tersangka. Oh ya, al-muttahim tersangka ya. Inni bariun. Ya aku enggak ngaku gitu ya. Ya. Pokoknya aku bukan ya. Bukan aku, inni bariun. Jadi si tersangka berkata sesungguhnya bukan aku. Ya bisa jadi memang orang bakal enggak tetap enggak ngeh ya kalau yang dimaksud di sini adalah setelah lafaz qaul ya. Ya orang mikirnya setelah perkataan, maksudnya perkataan gimana gitu ya. Ya bisa jadilah. Ya kemungkinan besarnya bisa enggak paham ya. Alangkah bagusnya memang untuk mempermudah zaman sekarang. Ya kan gitu ya. Dikasih tanda kurungnya gitu ya. Wallahu a'lam. Bukan qaula saja kan. Bukan qaula aja. Nah, itulah kenapa dibilang di sini ba'dal qaul. Maksudnya ba'dal qaul ya pokoknya setelah al qaul, setelah lafaz al qaul. Ya al qaul entah itu qala, entah itu yaqulu, entah itu qul, entah yang lainnya kan begitu. Semua tasrifan qala. Iyalah, semua tasrifan qala. Semua tasrifan qala. Jadi ba'dal qaul bilangnya begitu ya. Kemudian ba'dal qasam. Setelah qasam. Ya karena memang begini ya, setelah qasam ini sebenarnya kenapa tapi sebenarnya ini satu ini. Ini semua ini sebenarnya satu. Yaitu apa? Ya yang alif itu sebenarnya fi awalil kalam. Loh itu jadi ba'dal qaul itu fi awalil kalam. Iya, fi awalil kalam. Qala inni bariun. Berarti dia ngomongnya gimana itu? Yang si ngomong tadi, qalal muttahim. Ya, berarti si muttahim itu ngomongnya gimana? Iya, berarti dimulai dengan iya, dimulai dengan inna kan. Nah, artinya fi awalil jumlah. Jadi kalau antum cermati semua yang ada di sini nih sebenarnya balik ke nomor satu fi awalil kalam. Ya, jadi ba'dal qasam ya wallahi itu jumlah satu, maksudnya satu jumlah. Baru setelah wallahi innan nasra qaribun ini jumlah baru. Begitu. Sama seperti ya Abdullah. Ya Abdullah. A'tini qalaman. A'tini qalaman. Ya Abdullah a'tini qalaman. Ada berapa jumlah ikhwah? Ya Abdullah, a'tini qalaman. Ada dua jumlah. Jumlah pertama? Iya. Jumlah kedua? A'tini qalaman. Jadi itu dua jumlah begitu. Yang artinya apa? A'tini qalaman jumlah baru. Ya begitu juga dengan ini. Wallahi. Demi Allah. Ini kan aqsamu billahi kan begitu ya. Ya aqsamu Allah. Jumlah baru satu jumlah. Inni inna nasra qaribun ya satu jumlah begitu. Jadi ya balik lagi ke poin awal, poin nomor satu fi awalil kalam kan gitu sebenarnya. Kemudian dal ya fi awali jumlah tifsilati ya sama berarti fi awalil kalam ya kan gitu kan. Ya kan gitu. Apa jumlah silah juga awal kalam ya kan jumlah. Silah mau silah kan jumlah. Kan gitu kan? Makanya kan dibilang mubtada kan gitu. Jadi fi awali jumlah silatil mausuli dan silah mausul ya jumlah silah mausul itu adalah jumlah maksudnya kan yang berada di depannya kan misalkan contoh jumlah silah mausula adalah contohnya misalnya kayak mana ya? Misalnya kan begini. Jumlah silah mausulah misalkan man zahaba ila suqi. Ya. Ra'aitu man zahaba ila suqi. Mana jumlah silah mausulah? Zahaba. Zahaba ila suqi jumlah apa? Kenapa kita katakan jumlah fi'liyah? Iya, diawali dengan fi'il. Berarti itu memang jumlah. Jadi diawali dengan inna ya, berarti mau enggak mau karena inna yang mengawalinya, maka berarti kasrah innanya. Jadi ya lagi-lagi apa? Balik ke poin nomor 1 fi awalil kalam. Nah, demikian. Kemudian ha fi bada'i jumlatil hali, ya sama aja jumlah. Berarti balik lagi ke poin nomor 1 sebenarnya. Ya fi jumlatil hal, fi bada'i jumlatil hal. Kemudian ba'da haitsu, ya sama aja karena ba'da haitsu adalah jumlah. Kan gitu kan? Setelah haitsu itu mesti jumlah sebagaimana yang kita ketahui. Sudah kita pelajari belum ya? Udah kalau enggak salah saya. Iya, setelah haitsu itu mesti jumlah dan jumlahnya itu fi mahalli jarin sebagai mudhaf ilaih bagi haitsu. Kan begitu. Jadi ujung-ujungnya apa? Ya ujung-ujungnya lagi-lagi di awal kalam wallahu a'lam bissawab malhudah. Ya silakan baca. Ah. Gimana? Haitsu termasuk min iya termasuk dzaraf. Dzaraf apa dia? Dzaraf zaman atau dzaraf haitsu. Makan ya Pak ya? Di tempat haitsu. Dan di biasaran ya di mana? Oh iya, dzaraf iya dzaraf makan kayaknya. Iya. Sebentar ya. Hah? Contohnya aja lebih artinya enggak? Iya, sebentar. Ini ya, contohnya seperti ya yaskunun nas haitsu innar rahata mawfura. Iya ya, haitsu innar rahata. Ini berarti bisa dzaraf zaman, bisa dzaraf makan kayaknya. Coba kita pastiin ya. Itu. Iya benar. Jadi bisa dzaraf makan, bisa dzaraf zaman. Iya. Ya bisa kedua-duanya ya. Bisa dzaraf makan, bisa dzaraf makan. Zaman. Zaman artinya apa? Ya kalau zaman berarti ketika. Kalau makan berarti di mana kan gitu ya. Ya begitulah dia jadinya. Pada saat ya, kalau dzaraf zaman pada saat, kalau dzaraf makan berarti pada di mana ya, pada di mana lah ya, bukan, atau pada tempat gitu lah ya, bisa juga pada tempat ataupun pada saat. Jadi kalau dzaraf zaman berarti kita artikan pada saat, kalau dzaraf makan kita artikan pada tempat gitu lah dia, atau dimanapun ya, wallahu a'lam. Ya soalnya di mujam dikatakan ya bisa jadi dzaraf zaman, bisa jadi dzaraf makan. Ya silakan malhudahnya sedikit lagi. Jadi usuk li taksisi hasbu harfin nuni min inna idza ittafala biha abomiru na. Iya. Maksudnya? Iya. Tuftahu hamzatu inna idza safa. Oh cukup. Ya malhudahnya aja. Nama poin tujuhnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya aja lah insyaallah ya. Wah tapi sedikit lagi nih ya. Kita selesaikan ya. Aja lah ya. Ya silakan. Nomor 7. Tuftahu hamzatu inna idza sahha ta'wiluha. Ma'a ismiha wa khabariha di masdarin. Iya. Yeah. Wa yajibu fi hadhihi halati an tusbaqo. Tusbaqo bi jumlatin. Sabaqa yasbiqu atau asbaqa yusbiqu? Asbaqa yusbiqu. Apa bahasa Indonesianya asbaqa yusbiqu? Oh, ini maksudnya sebagai majhul. Iya. Anda baca sebagai majhul. Jadi wa yajibu fi hadhihi al-hal an tusbaqa bi jumlatin. Iya. Berarti wa yajibu fi hadhihi al-hal an tusbaqa. Iya benar. Ya lanjut. Iya, tepat. Nomor 8. Poin 8. Ya juzu an tadkhala ala tadkhula. Ya juzu an tadkhula ala khabari inna lamun. Maftuhatun. Iya. Tufidu taqida. Wa tadkhula wa tadkhulu hadhihi lamun ala khabari inna faqat duna akhwatiha. Duna akhwatiha. Iya. Baik. Nah, jadi kata beliau ada catatan. Ini catatan untuk poin nomor 5 ini ya. Catatan untuk poin nomor 5. Ya juzu li takhfif hadfi harfin nun. Nah, ini catatan untuk poin. Oh bukan, bukan. Ini bukan catatan untuk poin nomor 5. Pokoknya ini catatan secara umum ini ya. Jadi kata beliau, ya juzu li takhfif hadfu harfin nun min inna idza tasara biha dhamiruna. Jadi untuk peringanan ya, untuk peringanan boleh membuang huruf nun dari lafaz inna ya, boleh membuang huruf nun dari lafaz inna tatkala si inna bersambung dengannya abdomir. Nah ini dia, tatkala bersambung dengan si inna abdomir. Nah kalau kita kan bahasanya begini nih selalu, tatkala inna bersambung dengan domir ya. Tatkala si inna bersambung dengan domir, ini bahasa yang selalu kita gunakan, namun beda bahasa mereka. Tatkala ya domir bersambung dengan si inna, karena yang menjadi fa'il ittasala adalah ad-domir. Nah karena domir yang menjadi fa'il ittasala, berarti bahasa Indonesianya domir bersambung, sementara bahasa kita selalu inna bersambung dengan domir. Nah ini maksud saya yang ingin saya tegaskan untuk apa namanya, membiasakan diri kita dengan imajinasi mereka gitu. Kan mereka kita saat ini. Memang iya benar sih, cuma maksud saya supaya antum terbiasa dengan bahasa Arab, dan juga menurut saya pribadi imajinasi mereka lebih tepat dibandingkan imajinasi kita menurut saya pribadi, wallahu a'lam. Karena memang seperti yang sudah kita jelaskan tadi, memang seharusnya yang bersambung adalah dhamir, karena inna sudah berada duluan gitu. Jadi si dhamir bersambung ke inna, wallahu a'lam. Jadi ya juzu di takhfif ya, intinya untuk meringankan itu kita boleh membuang huruf nun yang ada di inna, yang ada di lafaz inna, tatkala si inna tersebut bersambung dengannya ad-dhamir na. Nah, na ini adalah badal. Mubdalnya ad-dhamir. Ya, na adalah badal. Jadi begini lafaz yang benar, bukan ittasala biha dhamiruna. Na antum jadikan itu sebagai apa, susunan idhafah. Itu salah ya. Jadi kalau pakai susunan idhafah salah. Justru yang tepat adalah ad-dhamiruna. Jangan jadikan susunan idhafah dhamiruna. Ya, dhamir sebagai mudhaf, na sebagai mudhaf ilaih, salah. Karena memang kita sedang menceritakan si na. Sama kayak misalkan Syekh Muhammad, itu salah. Telah datang Syekh Muhammad. Lalu kita bahasa Arab kan. Ja'a Syekh Muhammadin, kan jelas salah. Karena berarti itu susunan idhafah. Padahal yang kita maksudkan adalah susunan badaliyah. Telah datang Syekh, yaitu si Muhammad, kan begitu. Berarti ja'a Syekhu Muhammadun. Nah, sama seperti di sini. Yeah. Kemasukan dhamir na, berarti na sebagai badal, bukan sebagai mudhafun ilaih. Dhamir yang lafaznya na, itu maksudnya. Ya, yeah, dhamir yaitu na, begitu loh. Yaitu lafaznya na. Ya, jadi jadikan itu maksud saya begini, antum harus cermat mana yang dia itu tarkib idhafah, mana yang tarkib badaliyah, kan begitu. Supaya apa namanya, membiasakan diri untuk membedakan kedua tarkib tersebut. Jadi waktu antum membahas Arab kan antum tahu, oh, ini ya seharusnya tarkibnya tarkib badal, bukan tarkib idhafah. Ya, karena banyak dari kita saya perhatikan ya, termasuk saya sendiri, terkadang apa, secara refleks menjadikan susunan itu susunan idhafah. Ya, jangankan tarkib badal, tarkib na'tiyah saja kadang-kadang kita jadikan susunan idhafah. Iya kan gitu ya. Tarkib na'tiyah saja kita jadikan susunan idhafah. Kan gitu. Ya, jadi kita ngomongnya begini nih. Ya, ja'a rajulun rajulu karimin. Kan gitu. Padahal seharusnya maksud kita ja'a rajulun karimun. Ya, tapi refleks gitu loh. Karena kebiasaan kita bakal susunan idhafah. Wallahu a'lam. Ya, jadi ini badal ya. Badal dari ad-dhamir, dan ini susunan yang tepat. Ya, jadi jangan jadikan susunan ini sebagai susunan idhafah. Jadi jangan katakan idza tasala biha dhamiruna, salah. Jadi harus idza tasala biha dhamiru ad-dhamiruna. Ya, dan na karena hikayah maka dia ma'rifah. Jadi karena hikayah maka dia ma'rifah, secara otomatis mubdalnya pun ya harus kita gunakan isim ma'rifah ad-dhamir. Jadi jangan pula dikatakan idza tasala biha dhamirun na, enggak bisa. Karena kalau kita bilang dhamirun na berarti na statusnya nakirah. Padahal na hikayah, hikayah berarti kan termaksud. Kan gitu. Berarti harus ad-dhamiru. Jadi jangan dhamirun na. Ya, aku tetap jadikan itu sebagai tarkib badal, tapi dhamirun na ya tetap salah. Berarti na kita nyatakan sebagai nakirah. Jadi harus abdamiru na demikian. Ya, ini sebenarnya permasalahan muhadatsa ya. Enggak juga sih, pasti ada kaitannya dengan nahwu ya. Contohnya seperti apa? Ya, terkait masalah pentakhfifan tadi, ya ayuhan nas inna ya, jadi dibuang. Dibuang salah satu nunnya. Inna ya, dibuang salah satu nun yang ada di inna. Seharusnya kan apa? Innana semestinya kalau enggak dibuang. Kalau enggak dibuang seharusnya innana khalaqanakum. Ya, namun di sini inna khalaqana khalaqanakum. Ditakhfif tadi ya juzu litakhfif. Tujuan peringanan. Iya, untuk meringankan. Tepat, untuk meringankan penglafazan karena bersatunya tiga huruf dalam satu ungkapan gitu ya. Innana dalam satu kalimat. Hah? Iya, inna lillahi. Hah? Iya, seharusnya kan tiga. Innana kan na satu, baru inna satu. Innana tapi jadinya inna, berarti kan ada yang dibuang. Nah, tujuannya apa? Litakhfif. Demikian. Baik, poin nomor 7. Tuftahu hamzatu inna idza shaha ta'wiluha ma'a ismiha wa khabariha bi masdarin. Nah, jadi itu dia. Ya, seperti yang saya katakan tadi, simpelnya pokoknya inna itu adalah harfu masdariyun. Itu simpelnya. Jadi kata beliau, lalu kapan hamzah inna itu difathahkan? Maka jawabannya di sini, hamzah inna difathahkan kalau dia pantas ditakwilkan menjadi masdar. Ya sudah selesai. Kenapa? Karena memang inna adalah harfun masdariyun. Jadi kapanpun dia pantas, layak atau seharusnya semestinya untuk ditakwilkan kepada masdar, maka berarti dia difathahkan. Ya, karena inna bukan harfu masdari. Nah, demikian. Wajib fi hadhihi al-halati an tusbaqa bi jumlatin. Dan tentunya dalam kondisi seperti ini mestilah ada jumlah sebelumnya, ya pasti. Ya, karena kalau misalkan tidak ada jumlah sebelumnya, maka secara otomatis masdar muawwal enggak mungkin berdiri. Kan gitu ya. Enggak mungkin wujud gitu loh. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Contohnya seperti sarrani annaka najahta ya dan sebagainya. Kemudian poin nomor 8, yajuzu an tadkhula ala khabari inna lamun maftuhatun. Ya, lamun maftuhatun. Lamun marfu sebagai apa ini? Mas Ridha. Yajuzu an tadkhula ala khabari inna lamun maftuhatun. Hah? Sebagai? Yajuzu an tadkhula ala khabari inna lamun. Kok bisa lamun? Seharusnya kan inna laman begitu ya. Yajuzu an tadkhula ala khabari inna laman. Iya kan begitu ya? Iya. Benar Pak Rudi. Gimana nih? Ayo. Mas Ryan. Iya kan? Kok bisa lamun? Mas Santa tadi baca lamun ya? Iya. Baik. Nah, Mas. Enggak ada alifnya. Ya, tapi masalahnya kan ada inna itu ya kan. Nah, gimana Mas Khair? Mas Santo sendiri kenapa anda baca lamun? Apa? File dari takfula. File dari? Takfula. Oh gitu ya. Ya gimana Mas Joko? Iya. Jadi isim innanya mana tuh? Kalau gitu, isim itu kok ya, yang ala khabari inna isim inna mana? Masya Allah. Jadi innanya nggak di situ, nggak perlu isim ya, kena hikayah ya. Jadi memang tetap lamun ya. Ya sebagai file dari tadakhul. Sementara inna nggak ada isimnya karena itu hikayah. Jadi khabarnya inna maksudnya. Dan demikian. Jadi yajuzu an tadkhula ala khabari inna lamun maftuhatun tufidu ta'kid. Kata beliau boleh terhadap khabarnya inna itu dimasuki oleh lam yang difathahkan yang bertujuan untuk penegasan. Ya, jadi boleh. Ya, boleh bagi khabarnya inna itu kemasukan oleh lam yang difathahkan yang berfaedah ataupun bertujuan ta'kid ataupun penegasan. Wa tadkhulu hadhihi lam ala khabari inna faqat duna akhwatiha. Tapi perlu diketahui lam ini hanya masuk ke khabar inna tok, enggak pada yang lainnya. Ya, ini catatannya. Ya, hanya masuk pada khabar inna tok, enggak masuk pada yang lainnya. Jadi contohnya apa? Innallaha laqawiyyun azizun. Jadi kalau ini bukan inna, misalkan anna, enggak bisa. Annallaha laqawiyyun aziz. Atau misalkan laita, ya, atau la'alla, la'allallahu, ya, oh, astagfirullah. Ya, bukan, atau yang lainnya lah kan gitu. Ya, misal seperti apa? Ka'anna atau yang lainnya, ya, yang pokoknya enggak bisa lah. Selain daripada inna, enggak bisa masuk lam ta'kid tadi. Tapi kalau inna boleh khabarnya, khabarnya ya, boleh khabarnya kemasukan lam ta'kid. Adapun selain daripada inna, maka khabarnya tidak dapat kemasukan lam ta'kid. Begitu kata mereka. Ya. Jadi contoh ini inna zaidan laqaimun. Jadi kalau misalkan la'alla, la'alla zaidan qaimun, enggak boleh laqaimun. Ya kenapa? Karena lam ta'kid hanya bisa masuk ke inna. Ke khabarnya inna, wallahu alam, itu kata beliau. Wa yajuzu an tadkhula aidan allamu ala ismi inna idza ta'akhkhara 'anil khabar. Dan bahkan juga lam ta'kid ini bisa masuk ke isimnya inna saat isim innanya itu muakhar dan khabarnya muqaddam. Contohnya wa innalaka la ajran. Tapi kalau misalkan isim innanya muqaddam, ya maka contoh tadi inna zaidan, kita katakan inna la zaidan, ya enggak boleh. Ya, kita enggak boleh katakan inna la zaid la zaidan qaimun. Tapi saat khabarnya muakhar, isimnya muakhar, barulah boleh kita tempelkan lam ta'kid. Contohnya wa innalaka la ajran. Jadi ajr adalah isimnya inna yang didahului oleh lam ta'kid. Wallahu alam. Jelas? Ya ikhwah. Berarti penegasannya dua kali. Iya, benar. Iya, jadi takkidnya jadi dua kali. Jadi benar-benar ditegaskan. Wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Jadi la ajran ghairu mamnun. Iya. Pokoknya engkau dapat ajar ghairu mamnun. Iya. Nah demikian. Wallahu alam bissawab. Hah? Aidan sebagai maf'ulul mutlak. Iya. Jadi berarti antadakhula wa yajuzu antadakhula aidan, ya. Aidan maf'ul mutlak yang berarti terdapat jumlah lain di situ. Jadi ada jumlah di dalam jumlah. Iya. Ini fi'ilnya mana? Fi'ilnya dibuang. Aslinya apa? Aba aidan. Aba aidan itu aslinya. Jadi wa yajuzu antadakhula antadakhula inna kami antadakhula lam ya wa yajuzu antadakhula lam au allamul maftuha allati tufidu ta'kid kan gitu ya adab aidan adab aidan ya begitulah aslinya maf'ulul mutlaq ya begitulah mereka mengi'rabnya iya dari fi'il yang dibuang bukan dari fi'il yang tertera ya tapi dari fi'il yang dibuang sama seperti ungkapan subhanallah itu orang Arab kok tiba-tiba ngomong subhanallah mansub kan gitu ya ini apa ini ya, maka i'rab-i'rab yang seperti ini memang kita butuh apa mu'jamul i'rab ya misalkan seperti mu'jamul lughatil arabiyah yang memang fokus membahas tentang perkalimat atau mughnil labib yang memang membahas tentang kalimat-kalimat yang seperti itu atau kitab-kitab yang lainnya ada, ya bahkan di kitab Nahwu pun dibahas ya, yang kayak begitu. Ada pembahasannya khusus yang memang itu nggak bisa kita deteksi dengan sendirinya, kecuali kita sudah terbiasa, kecuali sudah mengibu. Barangkali kita bisa mendeteksinya. Kemungkinan ini adalah maf'ul mutlak, karena kita sudah terbiasa. Tapi kalau kita belum terbiasa dan nggak kenal, secara otomatis kita butuh mereka. Nah, paling-paling kita hanya bisa apa? Hanya bisa menerima alasan yang mereka berikan. Oh, maf'ul mutlak dari fi'il yang dibuang yang aslinya begini. Nah, kita nerima. Kenapa? Kenapa kita nerima? Karena kita tahu kaidahnya. Nah begitu. Iya sama kayak begitulah contohnya. Nah biasanya mereka apa? Langsung memberikan i'rabnya gitu ya. Karena memang itu hal-hal yang sulit untuk kita deteksi. Itu pun maf'ul mutlak biasa. Enggak, itu tamyiz itu. Iya itu tamyiz. Iya itu tamyiz. demikian. Wallah. Yang contoh nomor 7. Iya. Masdarkan mana itu? Contoh nomor 7. Annaka najahta. Contoh nomor sarrani annaka najahta. Yang dimasdarkan adalah annaka najahta. Oh, annaka najahta. Iya, jadi annaka najahta ini layak shahha ta'wiluha bimasdarin. Jadi pantas atau bisa untuk ditakwilkan kepada masdarnya. Nah, apa masdarnya? Masdar najah apa? Najahun. Nah, jadi berarti apa? Sarrani najahuka. Oh, sarrani najahuka. Iyalah. Kayaknya ini emang di bersambung sama anna gitu. Ya, namanya isim anna. Oke. Namanya isim anna. Annaka najahta. Sesungguhnya engkau adalah orang yang berhasil. Kan gitu kan? Sesungguhnya engkau lulus. Sesungguhnya engkau telah lulus. Najahta, telah lulus. Sesungguhnya engkau adalah orang yang telah lulus. Kan begitu? Sudah? Nah, kemudian sesungguhnya engkau adalah orang yang telah lulus. Nah, sesungguhnya engkau adalah orang yang telah lulus ini, itu menjadi penyebab senangnya diriku. Berarti kelulusan dia. Kelulusanmu membuatku senang. Yang berarti apa? Pantas untuk ditakwil kepada masdarnya. Nah, pada saat itulah kita menggunakan anna, tidak menggunakan inna, atau difathahkan lafaz hamzah innanya. Nah, begitu. Jelas ya? Baik. Jadi berarti annaka najahta ini masdar muawwal sebagai najahta. Enggak lah, annaka najahta masdar muawwal yang saya tanya. Masdar muawwal berarti sebagai iya, fa'il. Iyalah. Iya, kan kelulusannya membuat diriku senang. Berarti kan sebagai fa'il. Iya. Dari sarra, ya benar. Ya, fa'il dari sarra. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi hatta huna. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.